Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kakak saya yang sedang melawan penyakit kanser stadium 4. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang tak ada dapat menimbulkan mudarat walau sekecil apapun di bumi maupun di langit. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami ya Allah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Waj'alhu minas sabirin, jadikan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit itu orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikan penyakitnya itu sebagai penghapus segala dosa-dosanya. Jadikan penyakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya. Jadikan penyakitnya itu menempatkan dia dalam surga tertinggi di sisimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk ini mancing-mancing, ini kena lagi yang lama aja belum selesai ini, trauma pula saya nampak. Sebaiknya kita bagaimana Pak Ustaz? Semalam saya mendengar Ustaz Salim Afillah baca buku, dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Aduh, saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustaz Salim, makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Kata beliau, karena dikhawatirkan hati goncang. Bukan kata saya ini, tanya Ustaz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi. Buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat ini dari kayu semua, dari meja kayu. Ustaz, kalau misalkan ada khatib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari lima rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khatib di atas mimbar kasih tahu, Pak khatib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, al khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jum'at lah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam-diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib. Maka dia sampaikan, rukun khutbah itu lima, bukan banyak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma filil muslimina wal muslimat. Cuma lima saja. Alhamdulillah. Salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas. Naik antum ke atas, antum baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma afir lil muslimin wal muslimat innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal udah diam, udah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Mending lima rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab, di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak satu jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi, yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah, khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya rubah-rubah, itu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal cepat mustin? Tentu lain tempat, lain ustaz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh, karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. Satu halaman. Hafal satu halaman. Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunnah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Ditulis. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis tumpang. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti satu kali baca titik, titik, titik. Dua kali baca titik, titik, titik. Tiga kali baca garis, garis, garis. Empat kali baca garis agak panjang. Lima kali baca garis menyatu. Lima kali garis tipis. Enam kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala. Diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan tulis. Tapi dia bisa juga hilang. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia pesankan padaku, tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya takkan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La jangan tazar kau biarkan ni aku fardan sendirian. La tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhai Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi. Mau bertanya bagaimana cara mengundang ustaz? Nanti saya balas di nomor yang kasih. Saya balas kasih nomor. Cara tidur yang tidak membatalkan wudu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab Al-Umm, ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i, yang mulazamah dengan Imam Syafi'i. Mereka tulis yang dalam bidang usul fiqihnya, ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi. Itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Itulah kitab Al-Umm, induk. Di situ disebutkan duduknya maaf, maaf, maaf, maaf, cakap. Kedua apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah sekarang. pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, nah itu tidak batal walaupun ngences. Walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat, waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini, nah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, nah itu ragu saya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Nah, duduk, menempel. Insya Allah tak batal, karena rapat dia. Kalau ragu, Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan sholatmu. Hatta tasma'a sawtan au tajida rihan. Sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya. Terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Mohon doa untuk anak saya, Pak Ustaz Farisa Amalia Arifin binti Syamsul Arifin. Sakit sudah 2 tahun dari pesantren At-Taqwa. Nanti di akhir kita doakan untuk Anandani dan untuk semua kita doa insyaAllah. Ibu saya mu'alaf Chinese masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfar Ibrahim li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iya. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Hazar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa itu illa amma wa'idatin, karena janji saja, karena dulu dia berjanji la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, kulempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi, pergi. Apa kata Ibrahim? Saastaghfiru laka rabbi. Ah, ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du da'in. Janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu menunaikan janji. Nah, maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu, ya, itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah. Ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu. Dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya, wa alaikum, kamu juga. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan. Jangan. Tak tahan dia. Aku je tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham. hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Oh, minta macam Ustaz Abdul Somad pula. Pak Ustaz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau? Begitulah jodoh. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Sesuai. Oleh sebab itu, yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu. Taubat nasuha at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal. Hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat. Orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah, dan dosa. Sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi para penghafal Quran. Yang sakit diberikan kesembuhan. Yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.